biarkan harapan dikenang bagaikan punguk rindukan bulan. Apa mungkin kita sejalan, kaulah bidadari khayalan, dengan cintaku lumpuhkan, sanggupkan hati kau ku nantikan. Sanggupkan hati kau ku nantikan.